بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang mu'tal ain, jenis mu'tal yang kedua, yakni mu'tal ain al-mu'tal lil-aini atau juga disebut dengan ajwaf. Kemarin sudah disampaikan pembahasan mu'tal ain bentuk fi'il madhi dan fi'il mudhari' secara umum pada fi'il tersebut. Kemudian pembahasan berikutnya pada halaman 81 yang atas terkait dengan bentuk mudhari' pada mu'tal ain tersebut ketika didahului oleh huruf yang menjazmkan. Ya. Disebutkan di sini dukhulul jazimi 'alal ajwafi. Masuknya jazim, ya, masuknya huruf yang menjazmkan pada ajwaf, ya, pada mu'tal ain. Wa yadkhulul jazimu 'alal mudhari'i. Huruf yang menjazmkan, ya, ini masuk pada fi'il mudhari', yakni fi'il mudhari' dari ajwaf atau mu'tal ain. Ya. Sebelumnya, sebagaimana diketahui, ya, fi'il mudhari', ya, secara asal atau pada umumnya fi'il mudhari', ya, misalkan yaf'ulu atau misalkan yaktubu, ya, ini ketika didahului oleh jazim, huruf yang menjazmkan atau kata-kata yang menjazmkan, ya, lam misalnya atau mungkin kata-kata jazim yang lainnya, nah, ketika didahului oleh jazim tersebut, kata yang menjazmkan, maka keadaan akhir dari fi'il mudhari' itu berubah. Ya. Yang asalnya, kalau fi'il mudhari' itu keadaan akhirnya dengan dhammah, yaktubu atau yaf'alu, yaf'ulu, atau yang semisalnya, maka huruf akhir tersebut yang dhammah itu akan berubah, akan diganti menjadi sukun, menjadi lam yaktub, lam yaf'ul, atau seperti dalam ayat di surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Fi'il mudhari' tersebut huruf akhirnya menjadi sukun ketika didahului oleh kata yang menjazmkan, ketika ada sesuatu yang menjazmkan. Ini. Demikian pula di sini pada ajwaf ataupun mu'tal ain yang bentuk mudhari' juga demikian. Ketika ada sesuatu yang menjazmkan, kata-kata yang menjazmkan masuk atau mendahului fi'il mudhari' tersebut, maka sebagaimana umumnya keadaan akhir dari fi'il mudhari' dari ajwaf itu juga akan sukun. Ya. Lalu bagaimana? Dijelaskan di sini faedahnya dulu. Fa tasqutul ainu. Ya, ketika jazim tadi masuk pada fi'il mudhari', maka ain kalimah, ain fi'il dari ajwaf tersebut menjadi gugur, menjadi hilang. Ya, tasqut, ya, menjadi hilang. Idza sakana ma ba'daha. Jika huruf sebelumnya itu sukun. Ya. Jadi jika huruf Alhamdulillah. Jika huruf sesudahnya, huruf sesudah ain fi'il itu sukun, maka ain kalimah itu dihilangkan. Wa tasbutu idza taharraka ma ba'daha. Dan ain kalimah itu tetap ada jika huruf sesudahnya itu berharokat. Ini. Jadi diperhatikan keadaan huruf yang sesudah ain kalimah. Kalau sesudah ain kalimah itu sukun karena dijazmkan tadi, maka ain kalimah itu dihilangkan. Adapun ketika sesudah huruf sesudah ain kalimah itu berharokat, ya, maka ain kalimah tetap ada. Ya. Ditunjukkan dengan contoh supaya lebih jelas. Taqulu, engkau katakan, lam yatun. Ini contohnya, lam yatun. Di sini yatun, fi'il mudhari' yang didahului oleh lam yang termasuk menjazmkan. Asalnya apa? Yasunu. Asalnya yasunu. Kemudian ketika didahului oleh lam atau kata-kata yang menjazmkan, maka akhir dari fi'il mudhari' itu menjadi sukun. Lam kalimah, lam fi'il, huruf nun pada kata yasunu itu menjadi sukun. Nah, kemudian apa? Akan menjadi yasun. Nah, di situ didapati dua huruf yang sukun bertemu, yaitu wawu sebagai ain kalimah sukun, kemudian sesudahnya juga sukun. Nah, sesuai dengan kaidah yang disebutkan tadi, ketika huruf sesudah ain kalimah itu sukun, huruf akhir tadi menjadi sukun, maka ain kalimah tadi dihilangkan, menjadi hilang. Dari lam yasun, huruf akhir sukun, lam kalimah sukun, maka ain kalimahnya itu pada huruf wawu, pada huruf illah tersebut, ini menjadi hilang. Sehingga menjadi lam yasun. Wawunya hilang. Karena sesudah wawu itu sukun. Ini. Tetapi kalau sesudah wawu itu berharokat, maka wawu itu huruf illah pada ain kalimah tidak hilang, tetap ada. Dicontohkan pada urutan berikutnya, tasrif berikutnya, lam yasuna, lam yasunu. Ya, fi'il mudhari' ini ya asalnya yasunani ataupun yasununa. Ya, jadi fi'il mudhari' yang bersama dengan dhamir tasniyah untuk mutanna maupun dhamir wawu untuk jamak, ya, asalnya yasunani, yasununa. Kemudian ketika menjadi jazm, dijazmkan oleh lam atau yang semisalnya, maka jazmnya itu dengan apa? Dengan menghilangkan nun yang akhir, ya, menghilangkan huruf nun yang akhir dari yasunani, dari yasununa, sehingga hasilnya menjadi lam yasuna, lam yasunu. Kemudian perhatikan ain kalimah huruf illah yaitu wawu sukun, kemudian sesudahnya huruf nun pada yasuna, yasunu, huruf tersebut itu berharokat. Lam yasuna, nunnya berharokat. Lam yasunu, nunnya juga berharokat. Karena sesudah wawu, sesudah huruf illah itu berharokat, maka wawu tersebut tetap ada, tidak hilang. Sehingga tetap menjadi lam yasuna, lam yasunu. Ini. Jadi, dihilangkannya wawu ataupun huruf illah pada ain kalimah itu karena tadi bertemunya dua huruf sukun. Ya, bertemunya dua huruf sukun. Sehingga sukun yang ada pada huruf illah itu dihilangkan hurufnya sekaligus. ini. Adapun ketika tidak bertemu dua huruf sukun, maka huruf illah pada ain kalimah itu tidak dihilangkan. Jadi sebab hilangnya itu karena apa? Bertemu dua huruf sukun. Ini harus dihindari. Tidak boleh dua huruf sukun bertemu berurutan. Ya. Jadi sebab itu bukan karena ada lamnya, bukan karena ada jazimnya, bukan karena kata-kata yang menjazmkan, tetapi sebab hilangnya huruf illah pada ain kalimah karena bertemunya dua huruf sukun. Ya, itu ditunjukkan tadi. Perhatikan pada huruf sesudah ain kalimah tersebut. Kalau sesudah ain kalimah itu sukun, maka ain kalimah huruf illah itu dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Adapun ketika sesudah ain kalimah, sesudah huruf illah itu hurufnya berharokat, maka huruf illah pada ain kalimah ini tidak hilang, tetap ada. Ini. Kemudian perhatikan contoh yang berikutnya, tasrif yang berikutnya, lam tasun, ya, ya, seperti yasun tadi, wawunya dihilangkan, kemudian lam tasuna. Kemudian lam yasunna, ini juga di sini pada fi'il mudhara yang bertemu dengan nun untuk jamak mis jamak mu'annas, ya, nunnya berharokat sehingga apa, huruf yang sebelum nun niswah itu harus sukun, ya, ini. Jadi dia harus dihilangkan wawunya atau huruf ilahnya untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Nah untuk yang yasunna dihilangkannya sejak awal, artinya sebelum ada jazim, sebelum ada kata yang menjazimkan, wawu itu sudah dihilangkan, huruf ilah sudah dihilangkan. Kenapa? Karena dia bersambung dengan dhamir nun inah atau nun niswah, dhamir untuk jamak mu'annas. Ini perhatikan pada tasrif yang sebelumnya untuk fi'il mudhari ataupun fi'il madhi. Ya, jadi ketika fi'il baik madhi maupun mudhari bersama dengan dhamir nun untuk jamak mu'annas, maka sebelumnya harus disukun. Ya, sehingga ketika pada ajwaf tadi ya, akan bertemu dua huruf sukun, maka huruf illah pada ain kalimah dihilangkan. Ini. Kemudian yang berikutnya lam tasun, ya, untuk anta, anta lam tasun, ini wawunya dihilangkan. Kemudian antuma lam tasuna, antum lam tasumu, lam tasunu, ya. Kemudian untuk anti lam tasuni, antuma lam tasuna, antuna lam tasunna, kemudian ana lam asun, ya, nahnu lam nasun. Jadi tasrifan ini sebagaimana yang disebutkan sejak awal urutannya tetap ya apa dengan urutan yang baku atau yang sudah ditetapkan ya sesuai dengan makna ya, yakni dari untuk huwa, huma, hum dan seterusnya sampai ana, nahnu. Jadi tinggal menyesuaikan secara makna, kemudian perhatikan lafaz-lafaznya, perubahannya, perbedaan dengan yang lain. Ini. Jadi dari awal tadi, huwa lam yasun, huma lam yasuna, hum lam yasunu, hiya lam tasun, huma lam tasuna, hunna lam yasunna, ya, kemudian anta lam tasun, ya, dan seterusnya, kemudian anti lam tasuni, ya, dan seterusnya, kemudian ana lam asun, nahnu lam nasun, seperti itu. Ya. Baik. Jadi ini dihilangkan ain kalimah tersebut. Baik. Wa hakadha qiyasu, dan demikian pula qiyas pada jenis ajwaf yang lain, ya. Kalau yasunu, suana yasunu tadi asal dari ain kalimah itu wawu. Kemudian yang lainnya, jenis yang lainnya dari ajwaf, yakni yang ain kalimahnya huruf ya. Contoh kemarin pada kata yabi'u, ba'a yabi'u. Nah, maka tinggal dikiaskan dengan kaidah tadi atau dengan contoh yang tasun tadi, hanya penyesuaian hurufnya saja. Perhatikan contoh di sini, lam yabi'a. Ya, asalnya yabi'u. Ya. Asalnya ada ya-nya atau ain kalimah huruf ya. Yabi'u. Ya. Kemudian apa? Didahului dimasuk oleh jazim, ya, menjadi sukun huruf akhirnya, ya, lam kalimah, ya, huruf akhir menjadi sukun, maka akan bertemu dua huruf sukun, yaitu sukun pada huruf illah, ya-nya, dan sukun pada lam kalimah. Ya, sehingga akan menjadi lam yabi'. Asalnya demikian. Lalu apa? Huruf illah itu dihilangkan untuk menghindari bertemu dua sukun, sehingga menjadi lam yabi'. Ini. Seperti yang lam yasun, huruf illah pada ain kalimah dihilangkan, hanya berbeda jenis huruf illahnya. Kalau yasun tadi wawu yang dihilangkan, adapun yabi' ini huruf ya, huruf illah yang dihilangkan. Yang berikutnya juga sama, urutannya nanti tinggal disesuaikan ya. Lam yabi', lam yabi'a, lam yabi'u, ila akhirih, dan seterusnya sampai akhir. Bagaimana kalau dibaca sampai akhir? Lam ya, dari awal tadi sesuaikan dengan lam yasun, lam yabi', lam yabi'a, lam yabi'u, lam tabi', lam tabi'a, lam yabi'na. Ya, untuk jamak mu'annas menjadi lam yabi'na. Ya, hunna lam yabi'na. Kemudian anta lam tabi', antuma lam tabi', antuma lam tabi'a, antum lam tabi'u, anti lam tabi'i, antuma lam tabi'a, antunna lam tabi'na. Ya-nya dihilangkan. Kemudian ana lam abi'a, ya-nya dihilangkan. Nahnu lam nabi'a. Ini. Jadi acuaf demikian. Baik. Jadi yang berbeda dengan lam yasun tadi jenis huruf ilahnya dan harakat yang sebelum huruf ilah tadi, lam tasun, ya, itu dengan dhammah pada fa kalimah sebagai petunjuk bahwasanya huruf yang dihilangkan atau huruf asli huruf ilah adalah wawu. Adapun pada yabi', ya, fa kalimah huruf fa itu kasrah menunjukkan huruf ilah aslinya adalah ya. Ya, adapun secara prinsip tadi sama tentang penghilangan huruf dan juga tasrifannya sama. Ini. Kemudian kias yang lain masih pada ajwaf, ya, jenis yang lain yakni pada kata yakhafu. Ya, yakhafu, ya, yang ada pada fi'il mudhari' di situ dengan alif, ini perubahan dari wawu. Yakhafu, asalnya yakhwafu dengan wawu, kemudian wawunya diganti dengan alif menjadi yakhafu. Ini kemudian didahului dimasukkan oleh lam atau kata-kata yang menjazmkan, maka nanti perubahannya akan sama dengan tadi, lam yasun ataupun lam yabi'. Secara prinsip sama, hanya berbeda harokat ataupun jenis huruf ilah tadi, yakni pada fa kalimah, ya, di situ yakhaf dengan fathah pada fa kalimah yakhafu, ya, karena asalnya yakhwafu menunjukkan, ya, huruf asli ilah adalah wawu yang berharokat fathah, ya. Kalau yasunu tadi asalnya yaswunu, huruf ilah aslinya wawu kemudian harokatnya dhamma. Kalau yakhafu, huruf ilah aslinya wawu yang berharokat fathah. yahwafu menjadi yahwafu. Nah, ketika ditasrif seperti ini akan sama dengan yang tadi, yasun, lam yabia. Di sini dari yahwafu menjadi lam yahwaf. Alifnya dihilangkan. Ya, kenapa? Karena lam kalimah huruf akhir menjadi sukun ketika didahului oleh jazim tadi. Sehingga alif itu juga lazimnya sukun, bertemu dengan huruf sukun, maka kemudian alif huruf illah dihilangkan. Lam yakhaf. Lam yakhafa, lam yakhafu. Sesudah alif itu hurufnya berharokat. Sehingga apa? Alifnya tidak hilang, alifnya tetap ada. Ini. Seperti kaidah tadi, ya. Ila akhirhi sampai yang akhir. Jadi lam yakhaf atau huwa lam yakhaf, huma lam yakhafa, hum lam yakhafu, hiya lam takhaf, huma lam takhafa, hunna lam yakhafna. Ya, ketika yakhafu bersambung dengan nun niswah, ya, maka akan menjadi yakhafna. Ya, sebelum ada lam dia sudah dihilangkan yakhafna. Kenapa? Karena bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannas. Ketika fi'il bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannas, maka sebelum nun harus sukun, ya, huruf lam kalimah harus sukun yang bersambung dengan nun, sehingga ini sudah langsung dihilangkan huruf ilahnya, ya, alifnya sudah dihilangkan. Ini ketika didahului lam ya sudah tetap bentuk yang sudah dihilangkan alifnya dari lam yakhafna. Ya. Kemudian anta lam takhaf, antuma lam takhafa, antum lam takhafu, anti lam takhafi, antuma lam takhafa, antunna lam takhafna, ana lam akhaf, nahnu lam nakhaf. Seperti itu. Ya. Jadi kaidah prinsipnya tadi dijelaskan di awal, yakni ain kalimah itu hilang ketika huruf sesudahnya sukun. Ya, sesudahnya itu sukun, maka ain kalimah hilang. Ini tadi ya. Sesudahnya sukun, maka wawu sebagai ain kalimah hilang. Pada yasun, pada yabi'a, sesudahnya itu sukun, maka ya'nya hilang. Ya, pada yakhaf tadi, sesudahnya sukun, maka alifnya hilang. Tetapi kalau sesudahnya berharokat, huruf illah tersebut tetap ada. Ya, yasuna, yabi'a, yakhafa, ya, dan seterusnya. Ini pada fi'il mudhari'. Kemudian waqif 'alaihil amra, dan qiyaskan padanya pada fi'il amr. Ya, pada bentuk fi'il amr juga seperti ini secara prinsip. Yakni ain kalimah hilang kalau sesudahnya itu sukun, dan ain kalimah itu tetap ada kalau sesudahnya itu berharakat. Nahwu contoh sun. Ya, sun. Ini asalnya apa? Dari yasunu dibentuk menjadi fi'il amr, huruf mudhari'ah. Huruf mudhari'ah dihilangkan, kemudian huruf akhir disukun. Ya, asalnya akan menjadi sun, fi'il amr dari yasunu, asunu. Ya, akan menjadi sun. Apa yang terjadi di sini? Huruf ilah, wawu sukun, kemudian sesudahnya juga sukun. Sehingga apa? Huruf ilah itu dihilangkan. Sehingga bentuk amarnya menjadi sun. Ini. Kemudian fi'il amr untuk yang musanna atau tasniyah ataupun jamak ataupun untuk mukhatabah untuk yang anti, di situ dari fi'il mudhari' tadi yang bersambung dengan dhamir alif atau dhamir wawu atau dhamir ya, dari misalnya tasunani ataupun tasununa atau tasunina, dibentuk dari mudhari' tersebut dibentuk menjadi fi'il amr, menghilangkan huruf mudhara'at, kemudian nun yang akhir dihilangkan, ini akan menjadi suna, sunu, suni, ya, suna. Di situ huruf illah, ain kalimah, huruf wawu, sukun, kemudian sesudahnya hurufnya berharokat. Ya, karena bersambung dengan nomor-nomor itu, maka huruf itu berharokat. Nunnya suna, sunu, suni, ya, itu berharokat huruf sesudah wawu. Sehingga apa? Karena sesudah wawu berharokat, maka wawu tetap ada, tidak hilang. Jadi prinsip yang awal tadi tetap digunakan pada amr. Ini. Sehingga di sini bentuk amarnya untuk yang antuma, untuk yang tasniyah atau musanna menjadi suna. Untuk yang jamak antum menjadi sunu. Untuk anti dengan ya mukhatabah menjadi suni. Ini antuma yang muannas menjadi suna. Ini. Kemudian untuk yang jamak muannas ya menjadi sunna. Ya, seperti sebelumnya setiap yang bersambung dengan nun tas nun niswah atau nun inas, nun jamak muannas itu ain kalimah dihilangkan. Ini pada bentuk amr prinsipnya seperti ini. Kemudian ada selingan di sini, yakni ketika amr itu disertai dengan nun taukid. Ya. Perhatikan di sini dukhulu nun ta'kidi 'alal ajwabi. Masuknya nun ta'kid pada ajwab. Jadi nun ta'kid ya nun untuk taukid untuk menguatkan untuk menegaskan makna kalimat tersebut itu disertakan pada akhir fi'il mudhari' ataupun akhir fi'il amr. Nah, di sini yang dicontohkan pada amr. Tapi prinsipnya sama, itu juga berlaku pada mudhari' yang bersambung dengan nun ta'kid ini. Bagaimana ketika bersambung dengan nun ta'kid pada ajwab wa bi ta'kidi dengan ta'kid ya. Dan sebagaimana disampaikan sebelumnya tentang nun ta'kid, ada dua macam nun ta'kid, yang tsaqilah yang tasdid dan yang khafifah yang dengan sukun, nun sukun. Ini khafifah. Nah, di sini disebutkan untuk yang ta'kid dengan nun ta'kid yang tsaqilah yang dengan tasdid, fi'il amrnya ya menjadi seperti ini. Sunanna, sunanni, sununna, suninna, sunanni, sunanni. Ya. Di sini perhatikan huruf illah ya. Pokok perhatiannya pada pembahasan ini terkait dengan huruf illah pada ain kalimah, karena di sini pembahasan masih terkait dengan ajwaf, sehingga yang menjadi pokok perhatian di sini untuk yang ain kalimah yang berupa huruf illah yaitu huruf wawu pada contoh ini. Perhatikan sunanna, wawunya tetap ada, tidak hilang. Padahal ini untuk anta, dari sun tadi fil amrnya sun untuk anta, tapi kemudian dia bersambung dengan nun taukid. Nah, ketika bersambung dengan nun taukid, sebagaimana kaidah sebelumnya, yang sebelum nun taukid untuk yang anta ini hurufnya diberi harokat fathah, di fathah, ya. Sehingga dari sun ketika bersambung dengan nun taukid akan menjadi sunanna. Jadi huruf yang sebelum nun taukid berharokat fathah. Nah, karena huruf yang bersambung dengan nun taukid tadi berharokat fathah dan dia letaknya sesudah huruf illah pada ain kalimah, maka bagaimana huruf tersebut berharokat sesudah wawu yang sukun. Huruf illah pada ain kalimah tadi ini sukun. Sehingga apa? Perhatikan kaidah tadi, wawu sukun pada ajwab tadi kalau sesudahnya berharokat maka wawunya tetap ada, tidak hilang. Sehingga di sini menjadi sunanna, wawunya muncul kembali, tidak menjadi hilang. Berbeda dengan sun. Kenapa? Karena huruf sesudah wawu itu berharokat pada sunanna yang bersambung dengan nun taukid ini. Ya, karena berharokat maka wawunya ada, tidak hilang. Ini. Berbeda dengan sun tadi, nunnya atau lam kalimah sukun, maka wawunya hilang. Jadi seperti ini ya. Sunanna, sunami, sununna, suninna, sunani. Di sini wawunya ada, semuanya tidak hilang karena sesudah wawu itu berharokat. Ini. Ya. Kemudian yang untuk jamak muannats sunna, sunani. Ini wawunya hilang karena lam kalimah yaitu nun itu sukun. Sun ya. Ini sunani. Ini. Wabil khafifah, jadi kemudian taukid dengan nun taukid yang khafifah yang nunnya sukun menjadi sunan, sunun, sunin. Ya, prinsipnya sama. Wawu itu ada ketika sesudahnya berharokat. Di sini sunan, ya, nun yang sesudah wawu berharokat, maka wawu ada, tidak hilang. Ini terkait dengan ain kalimah yang berubah huruf illah pada ajik waf ini. Adapun terkait dengan nun taukid, bisa dimurojaah kembali pada pembahasan nun taukid sebelumnya. Ya, prinsipnya sama ya. Seperti itu bentuknya. Ya, kaidahnya ataupun prinsipnya sebagaimana sudah dibahas sebelumnya. Ya, fi'il yang bersambung dengan nun taukid, baik yang saqilah maupun yang khafifah. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi fi'il amr untuk yang sun ajik waf yang ain kalimahnya dengan wawu, ya, sun misalnya, atau qul, contoh yang lainnya dari qala yaqulu qul, ya, seperti pada fi'il amr ini qul, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini kan satu wazan, satu kelompok dengan sun. Ya, ini. Qala yaqulu qul. Wawunya dihilangkan. Asalnya qul seperti itu. Nah, nanti kalau qul ini, qul kan ditujukan untuk anta ya, kamu. Katakanlah untuk satu orang. Kalau yang disuruh berbicara banyak orang akan menjadi apa? Qulu. Wawunya ada. Wawunya tidak hilang menjadi qulu. Kenapa? Karena sesudah wawu hurufnya berharokat. Sehingga wawunya ada. Tetapi pada lafaz qul ini sesudah wawu asalnya yaitu pada huruf lam dia sukun. Lamnya pada qul itu sukun. Sehingga apa? Wawu ini menjadi hilang, ya. Ya. Contoh yang sering kita jumpai ini dalam ayat, dalam ya sering banyak jumpai ya, misalnya ini qul. Sehingga kalau di tasrif untuk fi'il amr ya qul, qula, qulu, quli, qula, qulna, seperti itu. Untuk yang mudhari' bisa dicoba sendiri nanti ya. Lam yakul, lam yakula, lam yakulu, dan seterusnya. Tinggal disesuaikan dengan contoh yang tadi, yang lam yasun, lam yasuna, lam yasunu, dan seterusnya. Jadi contoh itu untuk diterapkan pada kata-kata yang lain, yang semisal, yang sama, yang sejenis dengan contoh tersebut. Tinggal mengganti hurufnya saja. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya fi'il amr dari ajik waf yang dengan ya. Tadi dari contohnya yabi'u, ba'a yabi'u. Tadi mudhari'nya sudah, mudhari' yang didahului oleh jazim. Kemudian fi'il amrnya. Ini juga prinsipnya sama. Ya, yakni ketika sesudah huruf illah itu sukun, maka huruf illah dihilangkan. Ketika sesudah huruf illah itu berharakat, maka huruf illah itu tetap ada. Di sini fi'il amrnya dari yabi'u menjadi bi'a. Yabi'u ini dibentuk amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian akhirnya disukun. Jadi hasil asalnya akan menjadi bi'a. Dari yabi'u menjadi bi'a. Huruf akhir sukun, kemudian ain kalimah huruf ilah juga sukun. Sehingga apa? Ain kalimah, yaitu huruf ya, ini dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua huruf sukun. Sehingga menjadi bi'a. Tetapi ketika lam kalimah, sesudah huruf ilah itu berharokat, maka huruf ilah tidak hilang. Seperti di sini, bi'a, bi'u, bi'i, bi'a. Ya. Kemudian, bi'na, ini dihilangkan ya, bersama dengan nuniswa. Qiyas yang lain pada jenis tadi yang lain, yaitu yakhafu. Jenis ajwaf yang lainnya yaitu yakhafu, bentuk amrnya dari yakhafu, huruf mudhara' dihilangkan, akhirnya disukun, hasil asalnya akan menjadi khaf. Ya, sesudah alif, sesudah ain kalimah yang alif, itu hurufnya sukun, sehingga apa? Alifnya dihilangkan. Di situ disebutkan amrnya menjadi khaf. Ya, alifnya dihilangkan. Kenapa? Karena sesudahnya sukun, fa-nya sukun pada khaf. Tetapi kalau fa itu berharokat, alifnya ada. Khafa, khafu, khafi, khafa. Ya. Kemudian khafna, ini juga hilang. Karena fa-nya sukun. Sukun karena dia bersama dengan nun niswa. Ini. Ya. Baik, ini pada amr ajwaf. Wabit ta'kid, kemudian yang dengan ta'kid, amr, fi'il amr yang dengan ta'kid, dengan nun ta'kid, disebutkan, ini juga prinsipnya sama dengan yang sunanna tadi, perhatikan, bi'anna, ya, ainnya pada bi'anna itu berharokat karena bersambung dengan nun ta'kid, sehingga apa? Karena sesudah ya itu berharokat, maka ya-nya pada bi'anna itu tetap ada, tidak hilang. Ya, berbeda dengan bi' tadi. Kalau bi' karena itu sukun, maka ya-nya hilang. Tapi kalau ketika bersambung dengan nun ta'kid, ainnya menjadi berharokat, maka ya tetap ada. Bi'anna, bi'ani, bi'unna, bi'inna, bi'ani, bi'nani. Ya, ini bi', jadi selalu yang bersambung dengan nun niswah, dengan dhamir nun untuk jamak muannas, ini selalu hilang. Ya. Ini karena ain tersebut itu sukun. Ya, ketika bersambung dengan dhamir nun untuk jamak muannas, itu huruf sebelum nun itu selalu sukun, sehingga di sini selalu hilang ain kalimah pada ajwaf bi'nani. Kemudian yang khaf, amrnya ketika ditaukid dengan nun menjadi khafanna, alifnya ada karena sesudah alif itu berharokat. Ya, khafanna, khafani, khafunna, khafinna, khafani, khafnani. Ya, dengan nun niswah selalu hilang. Ya, khafnani. Ini. Wa kadza taqulu fil khafifah, dan kau katakan demikian pula kau katakan pada yang khafifah, sunan bi'an wa bi'an wa khafan ilal akhir, sampai yang akhir. Ya. Jadi apa? Karena sesudah huruf illah itu berharokat, sunan bi'an khafan, ya, huruf-huruf illah pada ain kalimah pada ajwaf ini, sesudahnya hurufnya berharokat. Ya, maka apa? Huruf illah itu tidak hilang. Huruf illah tetap ada. Ya. Jadi prinsip yang disebutkan di awal tadi, ya, walaupun tadi disebutkan pada fi'il mudhari' yang didahului oleh jazim, tetapi ini juga berlaku pada fi'il amr, demikian pula ketika bersambung dengan nun taukid. Ya, jadi huruf illah pada ain kalimah ini dihilangkan ketika sesudahnya itu hurufnya sukun, dan huruf illah tersebut tetap ada kalau sesudahnya itu huruf yang berharakat. Ini prinsipnya ini. Kemudian rinciannya tadi dalam beberapa bentuk, fi'il mudhari' yang didahului oleh jazim, demikian pula pada fi'il amr. Dari ini ada yang ditanyakan? Baik. Nah, tentunya yang perlu diperhatikan tadi dari kaidah yang disebutkan, kemudian diperhatikan dari contoh-contoh yang ditunjukkan tadi. Jadi antara kaidah dengan contoh, satu dengan yang lain, saling melengkapi, saling memahami. Untuk memahami kaidah dengan contoh, untuk memahami contoh dengan kaidah. Dan tadi insya Allah contoh sudah mencukupi sesuai dengan kaidah yang disebutkan. Ya, jadi itu. Kalaupun apa istilahnya sulit menghafal dari kaidah yang ada, paling tidak dari contoh-contoh itu hafalkan lafadz-lafadznya dan juga tentunya makna. Kemudian perhatikan tadi bagian mana yang apa ditekankan, bagian mana yang jadi pokok pembahasan di situ. Ya, dalam hal ini terkait dengan ajwaf, ya tentunya pada ain kalimahnya tadi. Dan juga perhatikan sebabnya hilang apa? Kenapa huruf ilah itu dihilangkan? Kenapa tetap ada? Ya, jadi itu sebabnya. Ya, bagaimana perubahannya? Kemudian sebabnya apa? Karena tentu sebab itu perlu diketahui ya, supaya tidak salah paham. Ya, jadi hilangnya tadi karena bertemunya dua huruf yang sukun. Itu sebab hilangnya huruf ilah pada ajwaf. Karena bertemunya dua huruf yang sukun. Bukan karena ada kata-kata yang menjazmkan. Ya. Bukan karena ada kata-kata yang menjazmkan. Ya. Kalau seandainya sebabnya karena jazim, karena kata yang menjazmkan, tentunya pada bentuk untuk tasniyah, untuk jamak juga akan hilang. Lam yasuna, lam yasunu. Ya, di situ tentunya wawunya akan hilang kalau sebabnya adalah lam. Tetapi ternyata wawu itu tetap ada walaupun ada lam atau pada bentuk amr tadi suna, sunu. Wawunya tetap ada. Berarti apa? Yang menyebabkan hilang itu karena bertemu dua huruf sukun. Bukan karena jazim, bukan karena bentuk amr. Bukan itu, tapi sebabnya adalah karena bertemunya dua huruf sukun sehingga harus dihilangkan dihilangkan huruf ilah yang sukun tadi. Ini. Jadi perhatikan perubahannya dan juga sebabnya. Jangan disalahpahami, oh karena ada jazim maka dihilangkan. Karena bentuk amr maka dihilangkan huruf ilahnya. Bukan karena itu. Ya, tapi karena bertemu dua huruf sukun. Ini ya. Ya, untuk contoh yang ditunjukkan dalam Amsilah halaman 45 dari kitab Amsilah Tasrifiyah tentang terkait dengan ini. Pada halaman 45 ajwaf yang majzum dan juga amrnya dari kitab Amsilah Tasrifiyah pada halaman 45 kolom yang paling kanan pertama, kemudian kedua, tiga, dan empat. kalam yang kedua ala pemingkum, yang pertama bukan, itu fi'il misal ya. Wa'ada ya'idu itu misal. Nah, yang ajwaf itu pada kolom yang kedua. Liyasun, kalau dari atas ya, liyasun, liyabi' dan liyakhof. Kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Ya, liyasun, liyabi' dan liyakhof. Ini yang ajwaf. Dan di sini, yang ditunjukkan dalam amfilah, kata yang menjazumkan adalah lamul amr. Ya, kalau dari tasrif al-izi tadi, lam. Ya, kalau dalam contoh amfilah, yang menjazumkan adalah lamul amr, lam yang bermakna perintah. Sama-sama menjazumkan fi'il mudhari'. Nah, kemudian perhatikan keadaan mudhari'nya pada amfilah, masing-masingnya, masing-masing kelompok dari ajwaf ini, ya, dari atas ya, liyasun, liyasuna, liyasunu, litasun, litasuna, liyasunna. Kemudian yang bawahnya bentuk fi'il amr. Kalau yang ini tadi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang didahului oleh jazim, yang menjazimkan. Kemudian yang berikutnya itu yang bentuk amr untuk mukhatab. Kalau tadi untuk ghaib, untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kemudian yang berikutnya fi'il amr untuk mukhatab, untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Bentuknya menjadi sun. Suna, sunu, suni, suna, sunna. Kemudian kelompok yang kedua dari yabi'u menjadi li yabi'a, li yabi'a, li yabi'u, li tabi'a, li tabi'a, li yabi'na. Kemudian amarnya bi'a, bi'a, bi'u, bi'i, bi'a, bi'na. Kemudian jenis yang berikutnya yakhafu menjadi li yakhaf, li yakhafa, li yakhafu, li takhaf, li takhafa, li yakhafna. Fi'il mudhari' yang didahului oleh jazim. Kemudian yang bentuk amr menjadi khaf, khafa, khafu, khafi, khafa, khafna. Ini contoh yang lebih lengkap ditunjukkan dalam amfilah seperti itu. Penjelasannya dari tasrif al-izi tadi. Ada yang menanyakan dari ini? Ya. Dari contoh dikiaskan untuk yang lain yang semisal dengan fi'il-fi'il ini. Yang satu wazan, satu bab, satu jenis dengan fi'il-fi'il tersebut. Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Yang ini tadi dan yang sebelumnya adalah ajwaf pada sulasi mujarrad. Penjelasan ajwaf mu'tal ain yang ada pada sulasi mujarrad yang tiga huruf yang masih murni, tidak ada huruf tambahannya. Kemudian kalau yang ada huruf tambahannya bagaimana pada ajwaf? Dijelaskan di sini mazid sulasi yil ajwafi, mazid pada sulasi ajwaf. Wa mazid sulasi yil la yu'talu minhu illa arba'atu abniyatin. Mazid sulasi pada ajwaf tidaklah di'iklal, ada perubahan, kecuali pada empat bentuk. Hanya pada empat bentuk, empat wazan, sulasi, mazid, yang ajwaf. Bentuk apa saja? Wahiyah, yakni, ajaba, yujibu, ijabatan, mengikuti wazan, af'ala. Ya, wazannya, asalnya, wazan dasarnya adalah af'ala. Tapi karena ajwaf, dia kemudian menjadi ajaba. Kan ada perubahan ya, dari asalnya jaba ya, asalnya jaba kemudian dibentuk mengikuti wazan afala menjadi ajaba. Ada perubahan kan ya, mestinya apa? Mestinya ajwaba. Ya, kalau disesuaikan dengan wazannya af'ala akan menjadi ajwaba. Tapi hasilnya menjadi ajaba. Sehingga apa? Ada perubahan. Perubahan huruf, huruf ilah dari wawu menjadi alif, dan pergeseran harokat. Harokat fathah pada wawu bergeser ke sebelumnya, dari ajwaba, fathahnya bergeser ke sebelumnya, kemudian wawunya berganti menjadi alif. Ya. Dari ajwaba menjadi ajaba. Ya. Kemudian mudhari'nya menjadi yujibu, kemudian masdarnya adalah ijabatan. Jadi di situ ada perubahan dengan, nah nanti disebutkan dengan naqal, dengan menggeser harokat, wal qalb, dengan mengganti huruf ilah. Ya. Wal aslu, asalnya ijwaban, asal dari masdar, di situ disebutkan masdar ijabatan. Ya. Ijabatan. Asalnya apa? Ijwaban. Ijwabun. Ini. Masdar, hasilnya adalah ijabatan. Ijabatun asalnya adalah ijwabun. Apa yang terjadi di sini? Pergantian huruf dari huruf ilah wawu menjadi alif, dari ijwabun wawunya berubah menjadi alif. Kemudian karena diubah menjadi alif, alif pada masdar itu kemudian digeser, diubah menjadi ta'nits di akhir. Ya, dan tentunya tadi harakatnya juga bergeser ke sebelumnya. Dari ijwaban, jimnya sukun menjadi fathah. Ya, jadi harakatnya bergeser, kemudian huruf ilah wawu berubah menjadi alif, kemudian alif masdar ini dihilangkan, dibuang, diganti dengan ta ta'nits di akhir. Sehingga dari ijwaban menjadi ijabatan. Utulla bin naqli wal qalbi. Jadi di iqlal adanya perubahan dengan naqal, dengan menggeser harakat pada huruf ilah ke huruf sebelumnya, wal qalb, dan mengganti huruf ilah, ya, mengganti huruf ilah sesuai dengan harakat sebelumnya tadi. Ini yujibu, fi'il mudhari'nya yujibu, asalnya apa? Sesuai wazan yuf'ilu, jadi apa? Yujibu, asalnya yujibu atau yujibu, ya, dengan waw, ya. Itu pun juga nanti di atau yujwibu, ya, ini dengan wawu, kemudian harakatnya digeser ke sebelumnya ke huruf jim, kemudian wawunya diubah ke huruf ya, yujib menjadi yujibu. Ini asalnya yujwibu, jadi harakatnya digeser nakal, digeser ke sebelumnya, kemudian qalb mengganti huruf ilah sesuai dengan harakat yang sebelumnya tadi. Karena ini kasrah, maka wawunya diubah menjadi ya. Ini. Itu. Baik. Kemudian fastama'a alifani. Ya. Tadi penjelasan ini terkait dengan masdarnya tadi. Jadi asalnya ijwab menjadi ijabatan, yaitu perubahannya dengan naqal dan qalb. Kemudian tadi pada masdar tadi istama'a alifani, bertemu dua alif. Ijwaban tadi wawunya diubah menjadi alif, maka akan bertemu dua alif, ya. Ya. Wawunya diubah menjadi alif, ini bertemu dua alif, alif dari wawu dan alif pada masdar. Fa khudifat ihdahuma, lalu salah satunya dihilangkan, wa uwidha minhu at-ta'u, dan digantikan oleh ta. Ta ta'nits di akhir tadi, ijabatan. Ini. Kemudian wazan yang kedua, tadi yang pertama af'ala. Yang kedua adalah wastaqama yastaqimu istiqamatan. Ya, ini mengikuti wazan apa? Istaf'ala. Istaf'ala. Dari qama menjadi istaqama. Asalnya istaf'ala istaqwama. Ya, asalnya istaqwama. Istaqwama ini. Kemudian tadi naqal dan qalb, harakatnya digeser ke sebelumnya, fathahnya digeser ke sebelumnya, kemudian qalb mengganti huruf ilah menjadi alif, dari istaqwama menjadi istaqama. Jadi prinsipnya itu u'tullah atau iqlalnya perubahannya dengan naqal, dengan qalb, harokat digeser ke sebelumnya dan huruf ilah itu diganti dengan huruf ilah yang lain yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Yastaqimu, asalnya yastaqwimu dengan wawu, lalu digeser kasrahnya ke sebelumnya, kemudian wawunya diganti dengan ya, menjadi yastaqimu. Istiqamatan, ini seperti ijabatan tadi. Asalnya sesuai wazannya apa? Istif'alun, istif'alan, istiqwaman. Kemudian diubah, digeser dan diubah. Naqal dan qalab. Seperti penjelasan tadi pada ijwaban menjadi ijabatan. Sehingga dari istiqwaman menjadi istiqamatan. Jadi penjelasan sama dengan yang sebelumnya. Kemudian wazan yang berikutnya, wangqada yanqadu inqiyadan. Ini mengikuti wazan infa'ala. Dari qada dibentuk mengikuti wazan infa'ala. Tentunya asalnya akan menjadi inqiyada atau inqawada. Nanti bisa dilihat itu huruf aslinya wawu atau ya, ya. Ya kelihatannya. Inqayada. Inqayada yang qayidu. Asalnya demikian. Dari qada ketika dibentuk mengikuti wazan infa'ala akan menjadi inqayada. Yang qayidu. Kemudian bergeser harakatnya ke sebelumnya dan huruf ilah diubah. In qayada. Atau di sini karena sebelumnya sudah berharakat ya, dia tidak bergeser tapi apa huruf ilah dia diubah dengan alif menjadi in qada. Yan qayidu. Ini juga karena sebelumnya berharakat, maka harakat tidak bergeser, dia hanya qalab saja dari yan qayidu. Ini menjadi yan qadu. Jadi ya-nya diubah menjadi alif. Ya, harakatnya hilang. Karena alif lazimnya sukun. Ini. Kemudian masdarnya inqiyadan ini sesuai dengan infi'alan. Infa'ala yanfa'ilu infi'alan inqiyadan. Ya, di sini sesuai dengan masdar asalnya, wazannya. Ya pada inqiyadan ini huruf asli. Ya, tidak ada perubahan pada masdar, tapi pada fi'il madhi dan fi'il mudhari' tadi ada qalab. Perubahan huruf ilah. Dari asalnya ya menjadi alif. Kemudian ikhtara yakhtaru ikhtiyaran. Ini mengikuti wazan ista'ala. Ya, ista'ala. Dari khara yakhiru menjadi ikhtara yakhtaru. Jadi huruf aslinya apa? Huruf ya. Jadi asalnya ikhtayara yakhtayiru. Ya, ikhtayara yakhtayiru. Kemudian ya-nya itu diubah qalab menjadi alif. Ikhtayara menjadi ikhtara, yahtayiru menjadi yahtaru. Kemudian masdar ikhtiyaran sesuai wazannya ifti'alan. Huruf asli huruf ya pada masdar tetap dengan huruf ya. Ikhtiyaran. Jadi untuk yang dua akhir ini inqada yanqadu ikhtara yahtaru. Perubahan yang terjadi hanya qalab, hanya mengganti huruf ilah dari asalnya menjadi alif. Adapun masdar bentuknya sama dengan wazan, tidak ada perubahan. Baik. Adapun secara umum tadi untuk ajwab yang sulasi mazid ada 4 bab ini. Af'ala, istaf'ala, infa'ala dan ista'ala. Maksudnya apa? Yang huruf ilahnya itu mengalami perubahan. Jadi dari ajwaf yang ain kalimahnya huruf ilah ketika dibentuk sulasi mazid kemudian huruf ilah berubah itu pada 4 wazan ini. Huruf ilah berubah pada 4 wazan ini. Adapun nanti pada wazan yang lain yang sulasi mazid apa? Huruf ilah tidak berubah. Nanti sesudahnya akan disebutkan. Ini ada tambahan sedikit dulu. Wa idza banaitaha lil maf'uli, dan jika engkau membentuknya untuk maf'ul atau bentuk majhul, qulta, engkau katakan menjadi ujiba, yujabu. Ya. Perubahan huruf illah. Ujiba, yujabu. Wastuqima, yustaqamu. Wanqida, yunqadu. Wahtira, yukhtaru. Ya. Jadi, pada huruf illah ada perubahan. Dan juga ada nakal, ada pergeseran huruf ke huruf sebelumnya. Ini prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau dirinci, misalkan ujiba, asalnya apa? Ujiwiba, sama seperti yang bentuk maklum tadi, dibentuk majhul akan menjadi ujiwiba. Kemudian apa? Arahnya di nakal, digeser ke sebelumnya, ke jim, jimnya kasrah, kemudian wawunya diganti dengan ya, menjadi ujiba. Nih. Mudorainya yuce wabu, ya, yuce wabu, harakat pada wawu digeser nakal pada sebelumnya, kemudian wawunya diganti dengan alif, menjadi yujabu. Ya. Ustuqima, asalnya ustuqila, ustuqwima, ya, asalnya ustuqwima, ya, ini. Jadi perhatikan dari asal, kemudian tadi pergeseran dan perubahan, gitu ya. Ustuqwima menjadi digeser harakatnya ke sebelumnya, kemudian huruf ilah diganti sesuai dengan harakat kasrah menjadi ya. Ustuqima. Yustaqamu asalnya yustaqwamu dengan wawu. Yustaqwamu, kemudian apa? Harakat digeser ke sebelumnya. Ya, qafnya menjadi fathah, lalu huruf ilah diganti dengan yang sesuai dengan fathah, yaitu alif, sehingga menjadi yustaqamu. Jadi huruf ilah itu diganti dengan harakat yang sesuai dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya fathah, maka huruf ilah menjadi alif. Kalau sebelumnya kasrah, maka huruf ilah menjadi ya. Kalau sebelumnya dhammah, maka huruf ilah akan menjadi wawu. Prinsipnya itu, ya. Kemudian ini unqida, asalnya unquyida, ya, unquyida, unquyida. Nah di sini apa? Kalau ini hanya menggeser, ya, di sini hanya menggeser harakatnya unquyida. Kasrah pada ilah, pada ya digeser ke sebelumnya, kemudian ya-nya menjadi sukun, ya. Dan tidak perlu diubah karena apa? Karena sebelumnya sudah kasrah, kemudian diikuti ya, sudah sesuai. Jadi tidak mengubah huruf ilah, hanya menggeser harakatnya dari unquyida menjadi unqida. Ya. Karena sudah sesuai kasrah dengan ya. Kemudian mudhari'nya yunqayadu, asalnya yunqayadu. Ya. Yunqayadu. Huruf ilah ya yang fathah, kemudian sebelumnya sudah berharokat fathah, ini tidak digeser, tapi apa? Huruf ilahnya yang diganti dengan alif menjadi yunqadu. Ya. Ini uhtira, asalnya uhtuyira. Ya. Uhtuyira ini hanya menggeser, ya. Uhtuyira, harakat kasrah pada ya digeser ke sebelumnya, kemudian sudah sesuai dengan ya sudah menjadi uhtira. Ya. Kemudian yukhtaru, asalnya yukhtayaru, dengan ya yukhtayaru, kemudian ya-nya diganti dengan alif menjadi yukhtaru. Ini. Jadi ada yang nakal dan qalb, ada yang hanya nakal saja, dan ada yang hanya qalb saja di sini. Tadi sudah dijelaskan masing-masingnya. Ini pada bentuk yang majhul. Kemudian wal amru minha, fil amrnya dari ini sulasi mazid pada bab ini, yang empat ini menjadi seperti ini. Ajib, ajiba, ajibu. Terkait dengan huruf illah pada ain kalimah, prinsipnya seperti yang tadi. Ketika sesudah huruf illah itu sukun, maka huruf illah dihilangkan. Seperti pada ajib. Ya. Asalnya ajib, ada ya antara jim dan ba. Ain kalimah, ya, ajib. Tetapi karena sesudahnya sukun, huruf ba ini sukun, maka huruf ilahnya dihilangkan, menjadi ajib. Tetapi ketika bersambung dengan dhamir alif atau wawu, menjadikan ba itu berharokat, maka huruf ilah tetap ada, tidak hilang. Ajiba, ajibu. Ini. Wattaqim, ya, huruf ilahnya dihilangkan, karena mimnya sukun. Tetapi kalau mimnya berharokat, huruf ilahnya ada. Istaqima, istaqimu. Wangqat, ya, alifnya hilang karena dalnya sukun. Tapi kalau dalnya berharokat, alifnya ada. Inqada, inqadu. Wahtar, alifnya hilang karena ro-nya sukun. Tetapi kalau ro berharokat, alif ada. Ikhtaro, ikhtaru. Ini pada bentuk amr, kembali ke prinsip yang disebutkan di awal tadi. Ya. Ain itu, ain kalimah itu hilang kalau sesudahnya sukun, dan ain kalimah itu ada kalau sesudahnya berharokat. Nah, tadi pada empat wazan tadi, huruf illah pada ain kalimah ini mengalami nakal dan qalb, atau salah satu dari keduanya. Ya, dari ajwaf ketika dibentuk sulasi majid mengikuti empat wazan tadi, salah satu dari empat tadi, maka huruf illah itu akan mengalami nakal ataupun qalb, salah satunya atau kedua-duanya. Kemudian pada wazan yang lain, apa yang terjadi? Huruf illah sama sekali tidak berubah, tetap sebagaimana apa adanya huruf illah tersebut. Kalau asalnya wawu, ya tetap dengan wawu. Kalau asalnya ya, ya tetap dengan ya. Disebutkan di sini wa yasihu, ya, dan sahih. Artinya apa? Tidak menjadi iklal, tidak mengalami perubahan. Sahih, tetap dengan wawu, tetap dengan ya. Huruf illah pada ajwaf ketika dibentuk mengikuti wazan sulasi mazid sebagai berikut. Nahwu, contoh. Qawwala. Dari qala dibentuk mengikuti wazan fa'ala menjadi qawwala. Wawunya tetap dengan wawu, tidak diubah, ya, tidak diubah ke alif, tidak diubah ke ya ataupun yang lain, ya, tetap sahih, artinya tetap dengan wawu, tidak mengalami iklal, ya. Kemudian taqawwala, wazannya apa? Fa'ala. Qawala, wazannya fa'ala. Taqawala, tafa'ala. Ya. Wawunya tetap dengan wawu ketika dibentuk mengikuti wazan-wazan ini, tidak berubah. Ya. Baik itu pada maudhi, mudhari, maupun pada masdar. Ya, karena di sini tidak dibahas lebih rinci, menunjukkan mutlak pada bentuk maudhi, bentuk mudhari', amr maupun masdar tetap dengan wawu tersebut. Qawwala yuqawwilu taqwilan. Ya, tetap dengan wawu. Taqawwala yataqawwalu taqawwulan. Tetap dengan wawu. Qawwala yuqawwilu muqawwalatan. Ya, tetap dengan wawu. Taqawwala yataqawwalu taqawwulan. Tetap dengan wawu. Ya, pada bentuk maudhi, mudhari', masdar. Ya. Kemudian yang berikutnya, zayyana, dari zana dibentuk fa'ala menjadi zayyana. Huruf ilah ya aslinya tetap dengan ya. Zayyana yuzayyinu tazyinun. Ya, masdarnya tazyinun. Ya, tetap dengan ya, tidak berubah. Kemudian wazan yang berikutnya, tazayyana. Tadi apa? Tazyinun. Masdarnya tazyinun. ini tetap dengan ya, ya. Taf'ilun tazyinun dari zayyana tetap dengan ya. Kemudian yang berikutnya tazayyana, ya tazayyanu, tazayyunun, maksudnya tazayyunan tetap dengan ya, tidak berubah. Ya. Sayara dari sara mengikuti wazan fa'ala menjadi sayara, yusayiru, musayaratan, ya, tetap dengan ya, ya-nya tidak berubah, tetap sahih dengan ya. Kemudian tasayara, tafa'ala wazannya tasayara, ya tasayaru, tasayuran, ini juga tetap dengan ya. Ya. Kemudian yang berikutnya iswadda mengikuti wazan apa? If'ala. Iswadda, yaswaddu, iswida, dan tetap dengan wawu, ya, wawunya. Kemudian berikutnya iswadda, wazan if'ala. Ini juga tetap dengan wawu, iswadda, yaswaddu. Ya, wawunya ya tetap dengan wawu, ain kalimah tetap dengan wawu, tidak berubah. Ibyad, kemudian wabyadda, wabyadda, sama ini wazannya iswadda, ibyadda, if'alla, dan if'alla. Ibyadda, yabyaddu, ibyadadan, ya-nya tetap dengan ya, tidak berubah. Ibyadda, yabyaddu, ibyadadan, ya-nya tetap dengan ya, tidak berubah. Ini. Wa kadza sa'iru tasarifiha, dan demikian pula semua tasarifnya tadi ya, maudhi, mudhari', amr, masdar, dan semuanya tetap dengan wawu ataupun tetap dengan ya pada ajwaf yang dibentuk mengikuti wazan-wazan ini. Fa'ala, tafa'ala, fa'ala, tafa'ala, if'alla, dan if'alla pada sulafi mazhi. Yang empat tadi berubah, yang sisanya ini tidak berubah huruf illah pada ajwaf. Ada yang ditanyakan sampai ini? Ya, jadi belajar tasrif seperti itu, terutama ketika ada huruf illah itu yang butuh perhatian lebih. Ketika pada kata-kata tersebut ada huruf illah, yakni pada ajwaf dan juga nantinya pada naqis, huruf illah pada ain kalimah dan huruf illah pada lam kalimah, itu yang nanti butuh perhatian lebih. Ada yang berubah, ada yang tetap, ya itu perlu diperhatikan. Masih ada satu pembahasan tentang ajwaf, tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Tapi karena waktu, aku minkum, untuk pembahasan ini nanti bisa kita sambung pada waktu yang akan datang insyaallah. Ini dulu. Kalau ada yang ditanyakan, tidak ada, sampai ini dulu. Dan nanti yang berikutnya pada mu'tal lam, ya, huruf illah pada lam kalimah. Itu nanti juga ada butuh perhatian sebagaimana pada ajwaf, karena akan ada beberapa perubahan di sana ketika huruf illah itu ada pada lam kalimah. Bahkan ini mungkin lebih ya, ya sama dengan ajwaf, ya, butuh perhatian yang lebih. Allahumma minkum kekurangannya, wallahu a'lam, subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.